Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masuk pada majlis yang ke-17, fi fadli salati tarawih, tentang keutamaan salat tarawih, wa tahajud dan tahajud di bulan Ramadan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Salat tarawih adalah min khasa'is, di antara kekhususan, hal khusus yang ada pada bulan Ramadan. Dan dia hukumnya adalah sunnatun mu'akkadatun, satu hal yang dianjurkan dan sangat dianjurkan. Bal hiya akadu sunani, bahkan dia adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan para sahabatnya beberapa malam di bulan Ramadan. Nabi salat dan mereka salat di belakang Nabi. Thumma kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam takhallafa anhum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka di akhir malam, di malam yang terakhir, karena khawatir salat tarawih diwajibkan atas mereka para sahabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya merutinkan salat tarawih dan tidak meninggalkannya, tentu jadilah salat tersebut salat yang fardu, salat yang wajib. Maka Nabi tinggalkan mereka di malam yang terakhir, tidak keluar dan tidak berjamaah, tidak keluar dari rumahnya, min ajli, dalam rangka supaya mereka mengetahui kalau salat tersebut bukanlah kewajiban. Wa innama hiya sunnatun mu'akkadatun, namun dia adalah satu hal yang sangat dianjurkan, dan dia di antara hal yang khusus yang ada pada bulan Ramadan. Wa takun salatu tarawih, dan salat tarawih itu terletak di awal malam. Jika telah tiba 10 hari yang terakhir, fa innahum yaziduna, maka mereka kaum muslimin menambahi kegiatan dengan salat tahajud di akhir malam. Maka yang awal malam beliau sebut dengan beliau katakan salat tarawih, dan salat tahajud itu masyru' untuk dikerjakan di akhir malam setelah tibanya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Liyatimma lahum ihya'ul lail, supaya sempurna bagi mereka kegiatan untuk menghidupkan malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di 20 pertama Ramadan beliau salat dan tidur di akhir malam atau dan tidur setelahnya. Dan ketika tiba 10 hari yang terakhir syamar, maka beliau mencincinkan lengan baju, artinya bersungguh-sungguh, wasaddal mi'zara, dan mengikat sarung, ya, maknanya bersungguh-sungguh, atau tidak mengumpuli istri, wa'aiqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya untuk sholat malam. Dalam satu riwayat dikatakan bahasanya di 10 malam yang terakhir, ahyal layla kullahu, Nabi begadangan semalaman. Nabi begadangan semalaman. Dalam riwayat yang lain ditegaskan, lam yaduk ramdan, Nabi tidak merasakan tidur. Artinya Nabi tidak tidur selama semalam. Demikian kegiatan Nabi di malam-malam 10 malam terakhir Ramadan. Beliau tidak tidur, begadangan semalam suntuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan dengan menghidupkan malam di sini, padahal terdapat hadis yang lain, perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan bahasanya Nabi tidak pernah sholat satu malam suntuk. Dan ada hadis yang baru saja kita baca, Nabi begadangan semalam. Maka kompromi dari dua hadis ini, hadis yang mengatakan ya dari perkataan Ibunda Aisyah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah sholat semalam suntuk, dengan hadis yang mengatakan bahasanya di 10 malam terakhir Nabi tidak tidur dan menghidupkan malam, maka yang dimaksud dengan menghidupkan malam tidak hanya sholat, namun sholat dan ibadah yang lain. Maka di sana ada sholat, kemudian ada baca Quran, dan ada zikir, dan tidak murni hanya sholat saja. Sehingga kalau kita tafsirkan dengan penafsiran dan pemanaan semacam ini, maka ini tidak bertabrakan dengan perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah sholat semalam suntuk. Karena yang ditiadakan cuma sholat. Yang ditiadakan oleh Ibunda Aisyah hanyalah sholat. Sedangkan yang ditetapkan di sini, yang mengatakan Nabi menghidupkan seluruh malamnya, yang ditetapkan adalah sholat dan lainnya. Sholat, zikir, baca Quran, doa, maka sholat dan lainnya. Ya, maka melek ya, semalam suntuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan istilah ahyal laila, menghidupkan malam. Dan penjelasan kenapa ini disebut menghidupkan malam, maka ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, hidup di sini berkaitan dengan orangnya, dengan orang yang menghidupkan. Orang yang menghidupkan malam tersebut dengan berbagai macam ibadah. Maka hidupnya itu tertuju, ungkapan hidup ini tertuju kepada orangnya. Karena orangnya tidak tidur. Orangnya tidak tidur, dan tidur adalah saudaranya kematian. Dan orangnya di sini tidak tidur, dia melek, maka dia hidup dan tidak mati. Dia hidup dan tidak mati karena tidur adalah saudara kematian, dan orangnya melek dan tidak tidur, sehingga dia hidup. Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan bahasanya hidup di sini tertuju, ungkapan hidup ini tertuju pada malamnya. Karena malam yang sepi dari kegiatan adalah malam yang mati. Malam yang tidak diisi dengan aktivitas adalah malam yang mati. Nah, malam itu adalah malam yang hidup. Karena dia diisi dengan berbagai macam aktivitas, ada sholat, ada zikir, ada doa, ada baca Quran. Maka ungkapan hidup itu ditujukan untuk malamnya, berdasarkan penjelasan yang kedua. Walhasil, maka kesimpulannya, ada salat tarawih, bahasanya salat tarawih adalah sunnah mu'akkadah, dilakukan dengan berjamaah di masjid. Walayam bagi lil muslim, dan tidak sepatutnya bagi seorang muslim untuk yatakhallaf anha, tidak melakukannya, tidak berangkat ke masjid untuk melakukannya, atau bahkan meninggalkannya sama sekali. Yatakhallaf artinya dia tidak ke masjid, meskipun dia kerjakan di rumah. Yatruk artinya ya dia tidak kerjakan baik di masjid ataupun di rumah. Karena hilang darinya khairun kathir, kebaikan yang banyak. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang lewat. Dan jika itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat di malam Al-Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Juga diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan yang dimaksud dengan qiyam Ramadan, man qama Ramadana, yang dimaksud adalah salat tarawih. Dan ini adalah ijma' fuqaha. Sebagaimana keterangan dan yang bisa kita jumpai di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Kan saya bacakan dari Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Di Mausu'ah Kuwaitiyah, Fiqhiyah Kuwaitiyah, di jilid yang ke-27, pembahasan tentang masalah salat tarawih, terdapat kutipan perkataan Khatib Syarbini Asy-Syafi'i. Qala Khatib Asy-Syarbini wa ghairuhu ittafaqu ala anna salata tarawih hiyal muradah bil haditsil mazkur. Mereka para ulama sepakat bahasanya salat tarawih itulah yang dimaksud dengan qiyam Ramadan yang ada dalam hadis di atas. Yaitu hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Kata Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan qiyam Ramadan dengan sepakat ulama maknanya adalah salat tarawih. Wa lailatul qadri dan lailatul qadar itu ghairu mu'ayyanatin, tidaklah tertentu pada satu malam tertentu dari malam-malam Ramadan. Setiap malam dimungkinkan dia adalah Lailatul Qadar. Oleh karena itu, siapa saja yang qoma jami'a layali Ramadan, siapa yang sholat tarawih di setiap malam-malam Ramadan, maka itu adalah jaminan. Maka dia terjamin dan bisa dipastikan kalau dia qad qoma Lailatul Qadri. Dia telah qoma Lailatul Qadri, telah melakukan qiyam di malam Al-Qadar. Maka untuk mendapatkan hadis yang kedua, siapa yang qiyam Lailatul Qadri, maka kata beliau syaratnya gampang, tidak pernah absen salat tarawih. Ini tidak pernah absen salat tarawih selama satu Ramadan. Maka siapa yang tidak pernah absen, tidak pernah gaib untuk mengerjakan salat tarawih setiap malam di malam-malam Ramadan, maka dia pasti mendapatkan apa yang Nabi katakan di hadis yang tadi, hadis yang kedua, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka siapa yang salat tarawih setiap malam selama Ramadan, yahsul, dia mendapatkan pahala qiyam Ramadan seluruhnya. Dan dia mendapatkan qiyam, keutamaan qiyam Lailatul Qadar, salat pada malam Al-Qadar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ma'al imami, siapa yang salat bersama imam, hatta yansarifa, sampai imam itu selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin. Maka dicatat untuknya qiyam lailatin, berdiri dan sholat selama satu malam. Namun takhid yang ada di catatan kaki itu keliru. Karena hadis ini bukanlah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhid hadis ini kalau di salat tarawihnya Al-Albani adalah hadis ini diriatkan oleh Ibn Abi Syaibah, Abu Dawud, Tirmidzi dinilai sahih oleh Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah. Ya, diriatkan oleh 4 kitab sunan. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fahada, maka hadis ini mimma yu'akid di antara hadis yang menegaskan atas orang Muslim untuk menghadiri salat tarawih. Min awaliha ila akhiriha. Dari awal salat sampai akhir salat, sampai imam selesai. Fi kulli layali Ramadan, di setiap malam-malam Ramadan. Demikian juga salat tahajud di 10 hari yang terakhir. Li ajli ayas, untuk mendapatkan pahala yang besar dan tidak mencegah dirinya dari mendapatkan pahala yang dia sangat membutuhkannya, ziyadatan sebagai tambahan untuk kebaikannya dan untuk menghapus kesalahan-kesalahannya. Wa katsirun minas salaf, dan banyak ulama salaf, banyak dari ulama salafus saleh, padahal mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam amal saleh, maka mereka tidaklah meninggalkan salat tarawih di awal malam dan salat tahajud di akhir malam bersama imam, karena mereka mengetahui ma fi dzalika minal ajr, pahala yang terkandung di dalamnya. Maka mereka mengerjakan sholat tarawih di awal malam dan sholat tahajud di akhir malam, yaitu di 10 hari yang terakhir. Dan mereka yutiluna al-qiyam, berdiri lama, sampai-sampai diriwayatkan kalau mereka ya'tamiduna al-isi. Mereka berdiri sambil sandaran dengan tongkat, mintulil qiyam, karena lamanya berdiri. Bahkan ada yang mengikat tali antara tiang, yang tali tersebut gunanya untuk ya ta'allaku nabiha, untuk pegangan, min tulil qiyam, karena lamanya berdiri. Wakanu, dan mereka seringkali layan sarifuna, mereka tidaklah bubar dari sholat taraweh atau salat malam illa, atau salat tahajud illa indal fajri, kecuali saat indal fajri, di dekat fajar, hampir subuh. Sampai-sampai mereka khawatir ayyafatuhumus suhur, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk makan sahur. Kalau suhur di sinnya di domah, maknanya adalah kegiatan, aktivitas. Kalau sinnya di fathah, artinya adalah makanannya. Sama persis dengan kasus wudu. Wudu'un, kalau wawunya di domah, artinya kegiatan dan aktivitas wudu. Kalau wadu'un, wawunya di fathah, artinya adalah air yang dipakai untuk kegiatan berwudu. Maka mereka kehilangan as-suhur, kesempatan untuk melakukan aktivitas makan sahur. Ini semua adalah bagian dari antusias mereka radhiyallahu anhum untuk mendapatkan kebaikan di bulan ini. Padahal mereka adalah orang yang memiliki ijtihad kesungguhan dalam beribadah sepanjang tahun. Sanah, makna asalnya adalah tahun-tahun kemarau, tahun kering, satu tahun yang di situ tidak pernah turun hujan. Itu makna asalnya. Lain hanya dengan amun, dia tahun yang bersifat umum. Boleh jadi itu tahun-tahun kering, tahun yang tidak pernah sedikit pun tidak ada turun hujan, ataupun tahun yang di situ ada turun hujan. Itu amun. Sedangkan sana itu tahun yang selama setahun tersebut tidak pernah ada turun hujan. Oleh karena itu tahun-tahun kekeringan itu disebut dengan sinin, kasinini Yusuf. Ini tahun-tahun kering, sebagaimana tahun kering di masa Nabi Yusuf. Yang hujan pun satu tetes dalam setahun tersebut tidak pernah turun. Namun kemudian kata-kata sanah kemudian dalam penggunaan itu kemudian mengalami pelebaran dan peluasan. Sehingga digunakan juga untuk tahun yang bukan tahun kekeringan. Amanahnu adapun kita, maka ada pada kita at-taksir al-kathir, kecerobohan yang banyak, malas yang banyak sepanjang tahun. Maka jika kita lanjutkan di bulan Ramadan, kita tambahkan Ramadan, sebagaimana bulan-bulan yang lain dalam masalah malas, dalam masalah lemah dalam beribadah, khumul, fama dan nastafid. Maka faedah apa yang bisa kita dapatkan? Sudah 11 bulan malas, Ramadan juga malasnya dilanjutkan. Ya, lengkap sudah ke sempurna sudah rasa malas sepanjang tahun. Fayambari lil muslim, maka sepatutnya bagi seorang muslim untuk tidak melewatkan malam-malam ini. Ma'ama fi sholati tarawih fi hadzal waqti min at-takhfif. Ditambah sholat tarawih di zaman ini itu netakhfib, memiliki banyak kemudahan. Bataklilil rokaat, rokaatnya pun disedikitkan, bacaannya pun juga disedikitkan. Takhfibnya itu bonusnya banyak sekali di zaman ini. Kuludhalika itu semua adalah dalam rangka tarhibil makmumin, memotivasi para makmum untuk hadir. Wa ma'ahada, meskipun sudah dikasih keringanan banyak. Ya takhallaful kathiru, ternyata masih banyak yang tidak sholat tarawih. Wa ma'ahada, maka tidaklah hal ini terjadi kecuali karena ini kecuali hirmanun. Ini adalah betul-betul orang yang tidak mau mendapatkan kebaikan. Dan betapa dominannya kelalaian. Maka apa faedah, apa sih manfaatnya bagi seorang dia tinggalkan imam, dia tinggalkan sholat tarawih dan tahajud, kemudian pergi, boleh jadi cuma ngobrol ngalor ngidul, kila wakol, cuma sekedar waktunya habis untuk ngobrol dengan kawannya, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Wa imma ila tam'i dunya, dan boleh jadi karena tamak dengan dunia atau yang lainnya. Maka faedah apa yang bisa dia dapatkan dari hidupnya? Padahal di hadapannya ada surga dan neraka. Di hadapannya ada hisab, di hadapannya terdapat banyak bahaya, wal mahalik, dan banyak bahaya. Mawazin, dan di sana ada timbangan amal, yang timbangan amal tersebut itu bisa ringan ya, karena selisih cuma dzarat, cuma dzarah saja. Bisa ringan karena selisih dzarah saja, selisih beberapa dzarah, maka amal kebajikannya lebih ringan daripada amal kejelekannya. Ini bahaya. Tolak ukurnya untuk kemudian lebih ringan, untuk beratnya amal kejelekan, tidak harus kemudian muluk-muluk. Boleh jadi selisihnya cuma dzarat saja, cuma beberapa titik debu saja. Maka ini amal kejelekan lebih berat daripada amal kebaikan. Neraka berarti. Mengerikan. Selisihnya cuma dzarat, tidak harus kemudian yang muluk-muluk. Selisihnya 1 kilo atau 2 kilo, nah kalau kemudian enggak harus kemudian 1 on 2 on, ini dzarat, cuma beberapa titik debu di dunia, timbangan dunia kalau cuma beberapa titik debu itu belum beda. Ini cuma tambah 5 titik debu, ini enggak ada debunya, ini ada bahkan beberapa butir pasir, itu dianggap sama, dianggap sama. Namun timbangan akhirat mengerikan. Mengerikan. Beberapa titik debu saja, ini ada tambahan beberapa titik debu di Ya, di timbangan amal kejelekan, beratlah amal kejelekan. Taruhannya Pak, neraka. Kalau yang lebih berat amal kejelekannya daripada amal kebaikannya, maka berarti harus mampir di neraka. Mungkin timbangan yang ngeri. Ini beda dengan timbangan dunia. Ya, boleh jadi kemudian beberapa titik, kemudian beberapa butir, masih ma'fu, masih dimaafkan. Ini mengerikan sekali. Cukup dengan beberapa dzarat, timbangan amal kejelekan, itu bisa kemudian betul-betul berarti lebih berat. Padahal taruhannya mengerikan. Neraka. Amal mau di hadapannya terdapat lembaran-lembaran catatan amal yang akan tercatat padanya semua perbuatan dan akan diberikan dan diserahkan catatan amal tersebut pada hari kiamat. Dia akan membacanya dan dia akan menghisap dirinya sendiri berdasarkan buku catatan amal tersebut. Maka manusia di hadapan manusia terdapat banyak bahaya. Di hadapannya banyak mahalik bahaya. Fa kaifa yanamu wa kaifa yaghfulu. Setelah orang itu faham betapa bahayanya, nasibnya, taruhannya itu neraka dan itu selisihnya itu tidak harus muluk-muluk. Maka bagaimanakah kok bisa-bisanya orang kemudian waktunya dihabiskan untuk tidur? Bagaimanakah bisa-bisanya waktunya dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang statusnya adalah kelalaian dan hal yang sia-sia? Kaifa yudayyi, bagaimanakah dia telantarkan dan dia sia-siakan? Hadil mawasim azimah, kesempatan yang sangat besar ini, kesempatan ibadah yang sangat besar ini. Ya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kesempatan ini untuk mungkidhan lahu minad dhunub, penyelamat dirinya dari dosa dan maksiat, penyelamat dirinya dari neraka. Idha huwa hafadha alaiha, jika dia memanfaatkannya, jika dia menjaganya. Dan orang yang menelantarkan kesempatan ini, dia memperturuti hawa nafsunya dan kelalaiannya, maka dialah orang yang menelantarkan dirinya sendiri. Maka tidaklah binasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang memang betul-betul binasa. Nas'alullah azza wa jal, maka kami mohon kepada Allah azza wa jal untuk memberikan taufik kepada seluruhnya, li salihil qawul, untuk berkata-kata yang baik dan beramal yang baik dan ikhlas dalam berkata dan berbuat. Dan janganlah, dan kita mohon pada Allah supaya kita sekalian tidaklah tercegah dari mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan ini dan yang lainnya min fadailil a'mal, dari berbagai macam amal-amal atau amal-amal yang utama. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka di sini penulis menyampaikan masroknya tambahan sholat tahajud setelah di akhir malam, setelah sholat tarawih di awal malam, di 10 hari yang terakhir. Dan ini adalah satu permasalahan yang menjadi bahan diskusi di antara para ulama, bahan perselisihan di antara para ulama. Benar tidak masrok disyariatkan untuk mengadakan tahajud di akhir malam untuk 10 malam yang terakhir. Oleh karena itu maka nanti di, karena buku ini kemudian terdiri dari dua buku, di bagian kedua dari buku ini di Ithaf Ahlil Iman ada pembahasan khusus yang beliau sampaikan, disampaikan oleh Syaikh Fauzan untuk berkaitan dengan tanggapan beliau atas sanggahan sebagian ahlul ilm dan thalabatul ilm yang mempertanyakan tentang hal ini. Mempertanyakan tentang disyariatkannya untuk secara khusus mengkhususkan 10 malam yang terakhir dengan tahajud di akhir malam, tahajud berjamaah di akhir malam. Ini ada beliau kemudian memberikan tanggapan atas tanggapan yang diberikan oleh ahlul ilm atau sebagian ulama dan sebagian thalabatul ilm tentang masalah ini. Ya, berkaitan dengan tadi beliau sampaikan bahasanya fi hadzal waqt di zaman ini dan terdapat banyak takhfif, terdapat banyak keringanan berkenaan dengan salat salat tarawih. Maka di sini di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disampaikan ada kutipan yang mengatakan bahasanya terdapat kutipan yang mengatakan bahasanya Umar memerintahkan di masa beliau memerintahkan agar imam salat tarawih dalam satu rakaat itu membaca 30 ayat. Ya, terdapat riwayat atau kutipan yang mengatakan bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan agar agar dalam satu rakaatnya itu 30 ayat. Atau berkaitan dengan khatam Al-Quran di sholat tarawih, maka Hanabilah dan mayoritas ulama Hanafiyah, dan inilah pendapat Abu Hanifah, bahasanya yang sesuai dengan sunnah adalah khatam Al-Quran di sholat tarawih yang dilakukan oleh imam. Sehingga imam memperdengarkan kepada jamaahnya seluruh Al-Quran dalam sholat tarawih. Hanafiyah mengatakan yang sesuai dengan sunnah cukup khatam itu sekali saja. Dan sampai-sampai dikatakan, fala yatruku al-imamu al-khatma likaslil kaum. Maka janganlah imam itu meninggalkan target untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih likaslil kaum. Karena malasnya para makmumnya. Maka hendaknya kemudian imam itu membaca dalam satu rakaat 10 ayat atau semacam itu sehingga bisa khatam sekali. Itu kalau kemudian tarawihnya dalam jumlah 20 rakaat. Ya, karena jumlah rakaat tarawih dalam satu bulan Ramadan ya, totalnya adalah 600 rakaat atau 580 rakaat dan ayat Al-Qur'an jumlahnya 60.000 sekian. Dan terdapat kutipan bahasanya Umar Ibnu Khattab itu memerintahkan imam salat tarawih agar dalam satu rakaat itu membaca 30 ayat. Sehingga dalam satu Ramadan itu khatam 3 kali. Ya, imamnya saja khatam 3 kali di sholat tarawih. Nah, mengomentari hal ini Al-Kasani, seorang ulama madhab Hanafi mengatakan apa yang diperintahkan oleh Umar radhiyallahu anhu wa mimbabil fadilah adalah satu hal yang dianjurkan, yaitu mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih lebih dari sekali. Dan yang menarik adalah komentar beliau wa hadza fi zamanihim. Dan ini berlaku di zaman mereka-mereka. Di zaman dulu. Amma fi zamanina, kata Al-Kasani. Adapun di zaman kita saat ini. Fal afdal ayaka al-imam ala hasabi halil qaum. Ngalah dengan jamaah. Oh, zaman dulu udahlah, malas biarin. Karena yang tidak malas lebih banyak. Adapun wa amma fi zamanina, adapun di zaman kita saat ini. Fal afdal ayaqra'ul imam ala hasabi halil qaum. Maka yang terbaik bagi imam adalah membaca ya, dengan bacaan yang masih kemudian disanggupi oleh makmumnya. Ngikuti makmumnya, ngikuti kemauan makmumnya. Fayaqra', masih kata Al-Kasani, fal yaqra' qadra ma la yunafirhum anil jamaah. Maka adalah imam salat tarawih itu membaca bacaan yang panjangnya tidak membuat para jamaah itu kabur dari sholat tarawih. Lo katakan, li'anna takthirul jamaah afdol min tatwil kiro'ah. Karena memperbanyak jumlah jamaah lebih utama daripada memanjangkan bacaan. Kemudian berkenaan dengan perkataan beliau tadi sesolat Al-Fauzan di awal majelis, wa takunu salatu tarawih awalil lail. Dan salat tarawih itu dilakukan di awal malam. Maka tentang waktu yang terbaik untuk salat tarawih pada dasarnya diperselisihkan oleh para ulama. Kalau Hanafiyah dan Syafi'iyah, yustahabu ta'khiru tarawih ila thulutsul lail. Salat tarawih yang afdal itu sepertiga malam akhir sepertiga malam, au nisfahu atau setelah separuh malam. Maka kalau Hanafiyah dan Syafi'iyah menganjurkan agar salat tarawih itu tidak pas setelah isya. Non salat tarawih itu di tsulutsul lail setelah berlalunya sepertiga malam pertama. Jam 9 baru kemudian salat tarawih. Atau setelah separuh malam. Kurang lebih setelah setengah 12 baru salat tarawih. Itu yang afdal ingda Hanafiyah dan Syafi'iyah. Meskipun Syafi'iyah di tempat kita tidak mengamalkan ya. Yang kemudian menganjurkan di awal malam itu Hanabilah. Maka prakteknya salat tarawih di tempat kita itu Hambali ya. Wadzahabah Hanabilah anna salataha awalal lail afdal. Biasanya salat tarawih di awal malam setelah isya itulah yang afdal. Ini mazhabnya Hanabilah. Kalau Syafi'iyah nantilah jam 9. Jadi salat isya pulang dulu dan lanjut buka atau apa ya. Nanti baru jam 9 baru ke masjid, baru salat tarawih. Itu Syafi'iyah. Kalau yang kemudian salat tarawihnya di awal malam setelah isya itu Hanabilah. Alasannya li'anna an-nasa kanu yakumuna 'ala ahdi Umar radhiyallahu ta'ala anhu awwalahu. Karena manusia kaum muslimin sejak masa Umar itu mengerjakan salat tarawih di awal malam. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, yu'akhul al-qiyam ay fi tarawih ila akhir lail, apakah sebaiknya salat tarawih itu di akhir malam? Maka jawaban Imam Ahmad, sunnatul muslimina ahabu ilayya. Kebiasaan kaum muslimin yang dari generasi ke generasi sejak masa Umar yang mengerjakannya di awal malam itu ahabu ilayya, itu yang lebih aku sukai. Ya, kemudian tentang sejarah salat tarawih. Al-Qalyubi mengatakan hadis tentang Nabi salat tarawih beberapa malam bersama para sahabat, yus'ir menunjukkan anna salat tarawih lam tusra' illa fi akhir sinil hijrah. Salat tarawih itu tidaklah disyariatkan kecuali di akhir-akhir menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yarid annahu shallaha maratan tsaniyah. Karena tidak terdapat hadis yang menunjukkan kalau Nabi kemudian praktek salat tarawih bersama para sahabat di kesempatan yang kedua. Cuma ada satu hadis saja. Ada satu hadis saja yang menceritakan kepada kita kalau Nabi selama 3 malam atau 4 malam itu sholat tarawih berjamaah dengan para sahabat. Itu cuma ada dalam satu hadis. Maka ini yus'ir menunjukkan bahasanya salat tarawih itu disyariatkan di Ramadan terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Ramadan terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun depannya beliau sudah meninggal dunia. Maka berarti disyariatkan mungkin tahun 9 atau tahun 10 Hijriah. Wala waqa'a anha su'alun. Dan tidaklah terdapat pertanyaan dari para sahabat anha tentang masalah sholat tarawih. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang menyatukan manusia, mengumpulkan manusia untuk melaksanakan sholat tarawih di belakang satu imam, itu terjadi pada tahun Arabi'ata Asyara minal Hijrah. Tahun 14 Hijriah. Ini maka model kemudian sholat tarawih berjamaah di awal malam, yang ini adalah sunnatu Umar, itu mulai terjadi tahun 14 Hijriah. Linahwi sanatain khalata min khilafatihi, kurang lebih 2 tahun berlalu setelah beliau menjadi khalifah. Atau fi Ramadan Athani min khilafatihi, itu adalah Ramadan kedua sejak beliau diangkat menjadi khalifah. Maka itu Ramadan kedua. Ramadan pertama beliau masih biarkan kaum muslimin sholat tarawih di masjid sendiri-sendiri, ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah dengan sejumlah orang. Baru kemudian di Ramadan kedua ketika beliau telah menjabat khalifah, beliau satukan kaum muslimin di belakang satu imam dan dikerjakan di awal malam. Tepatnya tahun 14 Hijriah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis selanjutnya. Majelis yang ke-18 tentang keutamaan puasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Faqad sah, terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, dalam hadis yang Nabi riwayatkan dari Tuhannya azza wajal, yang disebut dengan hadis qudsi. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Fahadha min fadha'il siyam, maka ini diantara keutamaan puasa dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan puasa untuk dirinya. Dengan Allah katakan, puasa itu adalah milikku. Adapun amal-amal yang lain, maka itu adalah milik pelakunya yang akan mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang dimaksud dengan puasa itu milikku, milik Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, maka di sini disampaikan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan 2 pendapat tentang makna puasa itu milikku. Pendapat yang pertama, ya, maka makna yang pertama, amal-amal selain puasa itu adalah milik pelakunya yang akan mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun amal-amal tersebut urdatun lil qisas lil madlumin, itu dimungkinkan sebagai pembayaran qisas untuk orang-orang yang teraniaya. Karena seorang di dunia ini jika dia punya tanggungan utang dan dia punya ghurma, orang-orang yang memberikan utang kepadanya, maka ternyata setelah jatuh tempo dia tidak bisa membayar, maka dalam aturan Islam, maka orang-orang yang mengutangi tadi bisa dan boleh punya hak untuk mengambil hartanya. Alati indahu, yang dia miliki. Yang boleh jadi ketika seorang itu muflis, seorang itu bangkrut, maka kalau hukum manusia di tempat kita, kalau orang itu divonis bangkrut oleh pengadilan, gimana? Dia bebas ya. Tidak ada kewajiban untuk bayar. Karena dia kemudian laporkan keadaan perusahaannya ke pengadilan, pengadilan mengatakan bangkrut, pailit, maka tidak bayar. Kalau dalam aturan Islam ketika ketika itu bangkrut tetap bayar. Bentuk bayarnya adalah mereka orang-orang yang mengutangi punya hak untuk ngambil barang-barang pribadi miliknya. Barang-barang miliknya. Kalau ini perusahaan ya barang-barang milik, barang-barang pribadi milik pemilik perusahaan, para komisaris. Punya perusahaan, apa yang jadi aset perusahaan kemudian diambil, atau demikian juga pemilik perusahaan. Hatta dan yang boleh disisakan, nanti kemudian diambilin semua, yang disisakan hatta qad la yabqa lahu syai'un. Dan boleh jadi karena disita oleh dan diambil oleh orang-orang yang mengutangi, maka tidak ada baginya tersisa sedikit pun kecuali makanan pokok untuk dia dan anak-anaknya. Maka kecuali kemudian kebutuhan-kebutuhan primer saja yang disisakan. Maka kemudian barang-barangnya boleh jadi kursi, boleh jadi lemari, kemudian dan sebagainya yang bukan kebutuhan primer itu bisa diangkut oleh orang yang menghutanginya. Sehingga jadilah dia fakiran, jadilah dia orang yang miskin, orang yang bahkan bukan miskin, bahkan fakir yang tidak punya apa-apa. Karena mereka orang-orang yang mengutangi mengambil hartanya. Meskipun dulunya dia punya harta yang banyak. Idza kana jika hartanya itu lebih, harta yang dia miliki itu lebih sedikit daripada kewajiban utangnya. Atau sama dengan kewajiban utangnya. Maka orang-orang yang mengutangi itu bisa mengambil hartanya sehingga tidaklah tersisa sedikit pun. Maka jadilah dia fakir setelah dulunya kaya. Hadza fid dunya. Demikian di dunia. Demikian juga keadaan di akhirat. Ya'ti unasun, maka akan ada sejumlah orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala semisal gunung berupa amal-amal soleh. Namun dia juga datang menghadap Allah dalam keadaan mendzalimi si A, mengambil harta si B, memukul si C, mencaci maki si D, mengejek dan mengolok-olok si D, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Fayukhudhu hadza min hasanatihi. Maka kemudian si A mengambil pahalanya, si B kemudian mengambil pahalanya, si C kemudian juga mengambil pahalanya, sampai-sampai tidaklah tersisa untuknya pahala. Maka kemudian dia dicampakkan dalam neraka, karena tidak lagi tersisa untuknya hasanah, amal kebajikan yang bisa mengantarkannya ke surga. Maka jadilah dia fakir pahala, padahal dia awalnya datang dengan membawa pahala semisal gunung. Lakin rohat, akan tapi pahala-pahala tersebut pergi, yaitu hilang, lirhuruma, dibawa oleh orang-orang yang mengutanginya. Orang-orang yang dia zalimi. Nah ini semua, maka semua amal soleh manusia itu bisa kemudian bisa dipakai untuk membayar, itu yang dimaksud milik pelakunya. Bisa dipakai untuk membayar kezaliman di akhirat, kecuali puasa. Puasa tidak, pahala puasa itu tidak diambil. Karena dia bukan milik si pelakunya. Dia milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pahala puasa itu Allah simpan. Ya, untuk si pelakunya juga. Ya, itu yang dimaksud bahasanya puasa itu milik Allah. Ya, sedangkan amal-amal yang lain itu milik pelakunya. Karena milik pelakunya maka ya, harta miliknya maka dia gunakan untuk membayar. Bayar berbagai macam kezaliman, ghibah yang dia lakukan, ya, ngejek-ngejek yang dia lakukan, apa bahasanya, nyinyir ya. Nyinyir yang dia lakukan. Itu nanti perlu dibayar. Ini semua perlu dibayar. Nah, bayarnya itu dengan berbagai macam pahala dan amal yang itu menjadi miliknya. Dan yang jadi miliknya adalah berbagai macam amal selain puasa. Adapun puasa maka tidak dipakai untuk membayar. Karena Allah menyimpannya untuk pelakunya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyimpankannya untuk pelakunya. Dan Allah akan memberikan balasan kepadanya. Dan dengan sebab inilah dia masuk surga. Dengan kemudian pahala puasa yang masih tersisa yang Allah simpankan inilah. Maka dia setelah mampir ke neraka. Tidak kemudian betul-betul habis. ya, maka dia masih punya amal kebajikan yang sehingga menyebabkan dia layak untuk keluar dari neraka. Fahadha dalil ala fadli siyam, maka ini diantara bukti betapa istimewanya puasa. Dan makna bahasanya puasa itu milikku dengan makna semacam ini juga disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di majlis syahri Ramadan. Dan beliau bawakan dan beliau katakan kata Ibnu Utsaimin di majlis syahri Ramadan, bahasanya ini adalah tafsiran yang disampaikan oleh Sufyan ibn Uyainah. Bahasanya makna ini, makna pertama ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh salah satu ulama salaf, Sufyan ibn Uyainah rahimallah. Sufyan mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamati yuhasibullahu 'abdahu wa yu'addimu 'alaihi minal madzalim min sa'iri amalihi." Maka pada hari kiamat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghisab hamba-hambanya, maka seorang hamba itu membayar apa yang menjadi kewajibannya. Minal madzalim, berupa berbagai macam bentuk kezaliman kepada orang lain. Berbagai bentuk kezaliman lisan, kezaliman perbuatan, kezaliman tulisan kepada orang lain. Min sa'iri amalihi, dia bayarkan dari berbagai macam amalnya. Hatta idza lam yabqa ila shaum, sehingga tidaklah tersisa kecuali puasa saja. Yatahammalullahu anhu ma baqiya minal madzalim. Maka ketika sudah habis semua tinggal puasa, maka Allah kemudian tanggung apa yang sisa kezaliman yang masih tersisa. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang yang mendzaliminya itu ridha. Allah akan berikan berikan bonus kepada orang-orang tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhul jannata bisawm. Akhirnya orang yang bangkrut ini bisa masuk surga sehingga dia layak untuk keluar dari neraka karena sebab masih punya hasanah, masih punya ganjaran yaitu puasa. Kemudian makna yang kedua waqila fi tafsiril hadis, makna yang kedua untuk puasa itu milikku, bahasanya amal-amal sholat itu dilipat gandakan 10 kali lipat minimalnya sampai 700 kali lipat. Sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Baqarah. Permasalahan satu biji infak di jalan Allah bagikan satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 700 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja Allah gandaki. Maka satu biji itu menumbuhkan 700 biji. Demikian juga amal kebajikan Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala boleh jadi memberikan tambahan dari karunianya dan kebaikannya lebih dari 700 kali lipat. Itu makna wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Adapun puasa, maka pelipat gandaannya tidaklah terbatas pada angka tertentu. Bahkan tidak ada yang mengetahui ganjarannya kecuali Allah. Maka dia terkecualikan dari minal a'mal, dari umumnya amal-amal soleh dari sisi ini. Karena umumnya amal-amal soleh dilipat gandakan minimal 10 kali sampai 700 kali lipat. Boleh jadi lebih dari itu, akan tetapi puasa itu tidaklah dibatasi dengan pelipat gandaannya tidak dibatasi minimal 10. Itu tidak bisa kita katakan demikian untuk puasa. Minimal nilainya 10 itu tidak bisa kita katakan untuk puasa. Kalau yang lain bisa kita katakan minimal nilainya 10. Karena puasa itu bagian dari sabar dan Allah Jalla wa'ala mengatakan innama yuwaffas sabiruna, orang-orang yang bersabar akan dibalas pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitungan. Maka dan sabar adalah satu kedudukan yang agung. Dan sabar itu ada 3 macam, sabar untuk taat, sabar untuk menjauhi hal yang haram dan sabar ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian beratnya sabar, maka ganjarannya besar. Tidak ada yang mengetahui besaran ganjarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu kata-kata sabar atau pembahasan tentang masalah sabar dalam Al-Quran dibahas lebih dari 70 ayat. Dan tidaklah kemudian mendapatkan taufik untuk bersabar kecuali orang-orang yang betul-betul mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru," dan tidaklah bisa melakukan amal-amal yang mulia tersebut, membalas kejelekan dengan kebaikan, kecuali orang-orang yang betul-betul bersabar. "Wa may yulaqaha illal dzuhadzin adzim," yang jadi syahid ini. "Wa may yulaqaha illal dzuhadzin adzim," dan tidak ada orang yang memiliki sabar kecuali orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Dhuhadzin azim, memiliki keberuntungan yang besar. Fasabar yatawaffa fi siyam, dan sabar itu terpenuhi dan terdapat pada puasa. Tiga jenis sabar, tiga-tiganya ada dalam puasa. Maka dalam puasa terdapat sabar untuk taat. Maka orang yang berpuasa bersabar untuk taat kepada Allah, dia tinggalkan syahwatnya dan kenikmatannya. Dia tahan dirinya untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian dalam puasa terdapat sabar untuk menjauhi hal yang haram. Karena orang yang berpuasa mencegah dirinya dari melakukan semua hal-hal yang haram. Dia cegah dirinya, dia tahan dirinya dari semua hal-hal yang haram selama dia berpuasa. Karena tidaklah pantas bagi orang yang berpuasa untuk melakukan hal yang haram atau mengucapkan ucapan yang haram, memandang yang haram, mendengarkan yang haram. Maka dia cegah dirinya dari berbagai macam hal yang haram dengan semua bentuknya jika dia adalah orang yang betul-betul puasa. Baik hal yang haram tersebut adalah ucapan yang haram ataukah perbuatan yang haram. Karena dia menyadari bahasanya perbuatan-perbuatan yang haram ini merusak puasanya dan melukai puasanya, maka dia cegah dirinya dari berbagai macam hal yang haram itlaqan sama sekali. 100% dia tinggalkan. Namun qallaman wafaqlahu, orang yang betul-betul puasa semacam ini tentu sedikitlah orang yang mendapatkan taufik sampai bisa punya kualitas puasa semacam ini. Dan dalam puasa terdapat sabar menghadapi ketentuan Allah yang menyakitkan. Wawa ma yusibu al-insan minasiyam, yaitu musibah yang menimpa manusia dalam puasa berupa juk, berusa, lapar, dan haus. Falasaka, maka tidaklah diragukan bahasanya orang yang berpuasa itu ya ta'alam, merasa sakit karena laparnya, merasa sakit karena hausnya ketika dia berpuasa. Dan dia bersabar atas rasa sakit ini. Karena dia menyadari bahasanya sakit tersebut dengan qadha' dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersabar dengan kesusahan tersebut sampai datangnya waktu berbuka. Padahal boleh jadi waktu berbuka masih sangat lama sekali. Jika siang tersebut adalah siang yang lama karena itu musimnya musim panas, maka dia pun kehausan di awal siang atau kemudian lapar sangat melilit di awal siang, kemudian dia bersabar sampai akhir siang, maka ada padanya pahala yang besar. Karena dia meninggalkan hal ini, meninggalkan makan dan minum, dan bersabar menghadapi rasa sakit pada dirinya, dan dia lakukan hal ini karena semata-mata karena Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Allah memberikan kepadanya pahala tanpa hitungan pada hari kiamat. Maka orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat akan diberi pahala tanpa hitungan. Adapun amal-amal yang lain, maka balasannya ada hitung-hitungannya. Minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau boleh jadi lebih banyak dan atau kurang. Adapun puasa sejak awal tidak ada batasan untuk pelipat gandaannya. Tentu ini adalah berlaku untuk orang yang menjaga puasanya dari hal-hal yang mempengaruhi puasa dan memperkeruh puasanya. Dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terdapat dalam satu ayat di surat Al-Haqqah ayat yang ke-24, silakan kalian makan dan minum dengan nikmat, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, disebabkan amal yang kalian lakukan di masa yang lewat. Di antara pendapat ahli tafsir tentang makna ayatnya Al-Haqqah ayat yang ke-24, ayat ini berlaku untuk dan turun untuk orang-orang yang berpuasa. Mereka lah orang yang mencegah dirinya ketika di dunia dari berbagai macam kenikmatan dengan gemar melakukan puasa, dan mereka bersabar atas hal tersebut. Maka pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, silakan kalian makan dan minum dengan penuh nikmat, bima aslaftum, ay bima qaddamtum, dengan apa yang kalian lakukan fil ayamil khaliyah, di hari-hari yang lewat. Yaitu puasa yang kalian kerjakan ketika di dunia. Kalian cegah diri kalian dari makan dan minum, maka dikatakanlah kepada mereka, al-an, sekarang ini silakan kalian makan dan minum dengan penuh nikmat. Li'anal jaza' min jinsil amal. Karena balasan itu sejenis dengan amal yang dilakukan. Maka karena dulu ketika di dunia, mereka mencegah dirinya dari berbagai macam keinginan dan bersabar, menghadapi lapar dan dahaga karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka awadahum, Allah ganti pada hari kiamat. Ya, maka dikatakan kepada mereka, silakan kalian makan dan minum dengan nikmat, bima aslaftum, ay bisababi ma qaddamtum, disebabkan amal yang kalian lakukan, fil ayamil khaliyah, ay ayam al-madiyah, waktu yang lewat, yaitu hari-hari dunia. Ya, dan ini adalah kejadian pada saat hisab, kejadian di mahsyar. Dipersilahkan makan dan minum ini di mahsyar sebelum di surga. Ya, karena kalau di surga semua orang beriman mendapatkannya. Makan dan minum dengan penuh nikmat. Ya, maka ini kalau itu di surga maka ya, tidak khusus untuk orang yang puasa. Tidak khusus untuk penggemar puasa. Namun semua orang yang masuk surga makan dan minum. Padahal ayat ini menurut salah satu pendapat ahli tafsir adalah khusus untuk orang yang puasa. Maka ini adalah kejadian di mahsyar. Kejadian di mahsyar. Yang lain itu kemudian ngantri, terik, panas. Sedangkan mereka ngantri sambil makan. Mereka ngantri, ya, nunggu antrian sambil menikmati hidangan. Ya, nanti kalau kemudian kemudian jatahnya selesai, baru kemudian masuk giliran untuk hisab. Nah. Namun ketika sambil nunggu antrian hisab, mereka bersenang-senang, Allah sediakan makanan dan minuman untuk mereka. Yang lain cuma bisa nonton saja. Eh? Yang lain cuma boleh nonton, lihat sebelah sana ada yang nunggu hisab sambil makan-makan, di sini ngantri kepanasan, berdiri kepanasan. Wahada khasun bil mu'minin, bisso'imin, dan ini adalah keadaan yang khusus hanya dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Ya'kuluna wa yashrabuna wa nahsu fil mahsyar. Mereka makan dan minum sedangkan manusia di mahsyar dalam keadaan lapar dan haus, dalam keadaan kesempitan dan kesempitan, dalam kesusahan dan kesusahan. Non mereka makan di meja makan dan minum di meja makan. Ada meja makan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka. Ada space khusus untuk orang-orang yang berpuasa di padang mahsyar, yang di situ isinya meja-meja makan, dan di meja tersebut ada makanan dan minuman. Mereka nunggu berarti sambil duduk, boleh jadi sambil lesehan atau yang lain. Mereka makan-makan. Nanti kalau ditunggu dan dapat panggilan giliran untuk hisab, baru mereka datang. Gak perlu ngantri berdiri. Mereka ini orang-orang istimewa. Yang lain ngantrinya berdiri. Yang lain ngantri berdiri, yang ini ngantrinya sambil makan, baru datang setelah dipanggil. Ini orang berpuasa, hisab. Baru kemudian mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hisab. Sebelum dipanggil, mereka duduk-duduk nyantai sambil makan-makan. Nah, maka kemudian mereka diminta untuk ke tempat tersebut. Mereka orang-orang yang berpuasa di mahsyar, mereka digiring untuk kemudian datang ke tempat yang telah disediakan, kemudian dipersilahkan. Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayamil khaliyah. Kalau dulu kalian ketika di dunia, karena gemar puasa, orang pada makan, pada kemudian bahkan ada yang ngiming-ngimingi, ada yang menggoda, ini esnya enak loh. Oh, saya maaf, saya puasa Senin, saya puasa Kamis, ya, saya puasa ayamul bid. Padahal banyak godaan yang lain pada makan, ya. Maka dia sendiri kemudian kelaparan, dia sendiri kehausan, besok dibalik. Yang suka makan-makan tadi, kelaparan dan kehausan. Ya, yang suka makan-makan tadi kelaparan, kehausan, sedangkan ahlus siyam, ya, mereka nunggu hisab sambil makan-makan. Mereka nunggu hisab sambil minum-minum. Al-jaza' min jinsil amal. Ya. Al-jaza' min jinsil amal. Kalau kemudian dulu kemudian boleh jadi digoda oleh orang-orang yang tidak puasa, besok bisa menggoda. Besok bisa menggoda. Wah, ini orang lain cuma bisa nonton, dia makan enak loh. Fatafi fadlun fadlu siyam, maka dalam ayat ini terdapat keutamaan puasa dan keutamaan orang-orang yang berpuasa. Bahasanya mereka mendapatkan perlakuan yang beda yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala ghairihim, daripada yang lain. Bihadil bisyarah, berdasarkan kabar gembira yang ada di ayat ini. Sebagaimana orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, yang mereka keluar dari negerinya, meninggalkan hartanya dan anaknya karena Allah Azza wa Jal, berlari untuk menyelamatkan agamanya, maka Allah akan ganti dengan satu negeri yang lebih baik daripada negerinya di dunia. Allah akan ganti dengan manzilan kedudukan yang lebih bagus daripada kedudukannya. Allah ganti itu di surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, mim ba'di ma dzulimu, setelah mereka dianiaya, sungguh akan kami tempatkan mereka di dunia di tempat yang baik. Wala ajrul akhirati akbar, dan balasan di akhirat itu lebih besar lagi seandainya mereka menyadarinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas. Ini adalah taujih, arahan untuk hijrah bagi orang-orang yang memang perlu dan wajib hijrah. Fa'iyaya fa'buduni, maka hanya kepadakulah hendaklah kalian menyembah. Semua jiwa akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Walladina aman wa amilus salihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, akan kami tempatkan mereka di surga. Rufan, di kamar-kamar. Tajri mintati al-anhar, mengalir di bawah kamar-kamar tersebut sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Itulah orang-orang yang bersabar dan hanya bertawakal pada Tuhannya. Maka karena mereka meninggalkan tempat mereka dan kampung mereka serta harta serta anak mereka, mereka lari menyelamatkan agama dan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan kedudukan dan kamar-kamar yang tinggi. Maka Allah akan ganti dengan kedudukan yang tinggi. Allah akan ganti mereka di dunia dengan negeri yang lebih baik daripada negeri mereka. Sebagaimana yang didapatkan oleh para muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah gantikan untuk mereka dengan Thayyibatit Thayyibah. Ya, nama lain kota Madinah. Allah gantikan untuk mereka negeri kota Madinah, Thayyibah. Yatabawwa'una fiha, mereka kemudian bertempat di Madinah di rumah-rumah yang luas, dan mereka pun mendapatkan rasa aman di Madinah untuk kemudian menjalankan agamanya. Dan mereka pun di kota Madinah menjadi kawan dan sahabat dari Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhirat telah Allah siapkan untuk mereka kedudukan-kedudukan yang tinggi di Jannatin Na'im, di surga dengan penuh kenikmatan. Fadalla, maka hal ini menunjukkan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Siapa yang meninggalkan makan dan minum di dunia karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah, maka Allah akan ganti dengan makanan dan minuman yang lebih baik, dalam kondisi yang juga lebih baik di akhirat, di padang mahsyar, dan lebih baik dan demikian juga yang Allah siapkan di surganya. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhudawana anil hamdulillahi rabbil alamin.